Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa ma yadlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha ladzi tasaaluna bihi wal arham. Inna allaha kana alaikum raqiba. Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum zunubakum wa man yuti illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhtasatuha wa kullu muhtasatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. A'adzanallahu wa iyyakum minan nar. Masyarul muslimin, ikhwani fiddin wa akhawati fillah, wafakani Allah wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya zat yang memberi nikmat kepada seluruh hambanya termasuk kita semua. Hanya Dia satu-satunya yang nikmat itu datang darinya. Kenikmatan yang begitu banyak melimpah ruah, yang tak sanggup kita menghitungnya. Sampai saat ini, kenikmatan tidak pernah diputus untuk kita semua. Tidak dicabut, bahkan terus Allah tambah. Terutama tentunya nikmat yang paling agung, nikmat iman dan Islam, nikmat ittiba sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain itu, nikmat-nikmat yang banyak berupa limpahan rezeki, anak keturunan yang baik, kesehatan, kesempatan, kekuatan, keamanan, kenyamanan, kemudahan yang semuanya Allah berikan, Allah lapangkan buat kita semua sehingga memudahkan bagi kita untuk menambah dekat kepadanya. Dan itulah keberuntungan. Ketika Allah memberikan nikmat kepada hambanya, kemudian hambanya bisa menggunakan nikmat itu untuk menambah dekat kepada Allah, maka dia orang yang beruntung. Karena sungguhnya orang yang tertimpa musibah adalah orang yang ketika mendapatkan nikmat tidak menambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebagian ulama mengatakan, kullu nikmatin la tuqarribuka ilallah fahya baliyah. Semua nikmat yang tidak membuat kamu tambah dekat kepada Allah, maka itu musibah. Itu malapetaka. Diberi nikmat terus. Tambah umur, tambah kesehatan, tambah lapang rezekinya. Tetapi tidak tambah dekat kepada Allah, maka ini musibah. Kenapa? Karena di hari kelak Allah mengatakan, Summa latus alunna yawma idzin anin na'im. Kemudian kalian akan ditanya di hari itu tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Kita gunakan untuk apa? Apakah untuk menambah dekat kepada Allah dengan amal-amal ketaatan? Ataukah untuk kemaksiatan yang menambah jauh dari Allah SWT? Maka hendaklah kita mensyukuri semua nikmat tersebut. Tentunya dengan apa-apa yang Allah cintai dan Allah ridhai. Berupa amal-amal ketaatan. Yang itu mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Dan juga dengan harapan semoga Allah terus menambah nikmatnya buat kita semua. Allah sempurnakan. Sampai Allah benar-benar menutup umur kita dengan husnul khatimah. Dimatikan di atas iman dan Islam. Di atas ittiba sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di atas manhaj salaful ummah. Dan Allah terima kita sebagai hamba-hamba yang soleh. Yang dikumpulkan bersama orang-orang soleh di sisinya. Dari kalangan para nabiyin, para siddiqin, para syuhada, para solehin. Mereka sebaik-baik teman di dunia dan di akhirat. Akhwati wa akhwati fillah. Wafakni Allah wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Hari ini Allah kumpulkan kembali di salah satu rumahnya yang mulia ini dalam rangka untuk kita melanjutkan apa yang telah kita baca dari keterangan atau kalam ahlul ilmi di dalam memahami kalamullah maupun kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah jalan terbaik yang Allah pilihkan buat hambanya. Karena ketika Allah menghendaki kebaikan bagi hambanya, maka Allah bimbing, beri taufik dia untuk tafaqquh fiddin, mendalami ilmu agama. Kalau Allah kehendaki kebaikan pada hambanya, mesti Allah beri taufik untuk dia tafaqquh fiddin. Maka ini merupakan jalan terbaik yang Allah pilihkan buat hamba-hambanya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, niscaya Allah faqihkan dia. Allah fahamkan dia ilmu agama. Dan faqih itu memahami ilmu sekaligus mengamalkannya. Bukan yang namanya faqih hanyalah orang yang menguasai banyak ilmu sementara dia tidak mengamalkannya. Bukan itu. Faqih itu orang yang ukurannya tidak mesti banyak ilmu. Tetapi dia punya ilmu dan diamalkan. Maka dia faqih dengan kefaqihan yang sekadar apa yang dia miliki. Dan itu jalan terbaik yang memudahkan hamba-hamba Allah untuk sampai ke surganya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Walhamdulillah pada hari ini Allah masih pertemukan kita dalam suatu kebaikan yang besar, yakni dalam upaya kita untuk memahami kalamullah, memahami kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui jalan terbaik yaitu kalam ahlul ilmi. Dan tidak ada cara terbaik untuk kita memahami kalamullah maupun kalam Rasulullah kecuali melalui kalam ahlul ilmi. Dari kalangan sahabat, dari kalangan tabi'in, dari kalangan para a'immah maupun para ulama umat ini. Semoga nikmat yang demikian, jalan kebaikan yang demikian terus Allah jaga untuk kita semua. Apa yang telah kita baca dari kalam Fadilatul Syekh Al-Alamah Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari dalam risalah beliau dari mukhadarah berjudul Mahiyat Salafiyah, apakah Salafiyah itu? Telah kita dapati keterangan bahwa menisbatkan diri kepada Salafiyah atau manhaj salaf, pemahaman salaf, hukumnya adalah wajib. menisbatkan diri dalam memahami agama ini kepada pemahaman salaf, sehingga menamai diri dengan salafiyah, itu hukumnya adalah wajib. Yaitu dalam pasal yang keempat dalam risalah ini. Kemudian beliau membawakan kalam dari Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, yang menerangkan dalam kitab beliau I'lamul Muwaqqi'in tentang wajibnya ittiba'is sahabah minas salaf. An wujub ittiba'is sahabah minas salaf. Wajib mengikuti sahabat, yakni dari kalangan salaf umat ini. Beliau membawakan adillah dalil-dalil dalam bab ini. Pertama dalam surah Luqman 15. Kemudian yang kedua dalam surah Yusuf 108. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakan, inilah jalanku. Aku mengajak manusia kepada Allah di atas basirah, di atas kejelasan, di atas ilmu, keterangan yang jelas. Aku maupun orang-orang yang mengikuti aku mengajak kepada Allah di atas kejelasan. Dan masya Allah, aku bukan termasuk dari orang-orang musyrik. Dari ayat ini diterangkan bahwa para sahabat Rasul adalah orang-orang yang ittiba sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib kita mengikuti sahabat Rasul, salaf umat ini. Kenapa? Karena sahabat Rasul orang-orang yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sisi pendalilannya. Dalil ketiga dari surah Ali Imran 101. Kata Allah, "Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim." Siapa yang berpegang teguh dengan Allah, maka sungguh dia telah ditunjuki kepada jalan yang lurus. Kata Imam Ibnu Qayyim bahwa sisi pendalilan dari ayat ini, Allah memberitakan tentang orang-orang yang berpegang teguh dengannya, mereka itu orang yang ditunjuki kepada al-haq. Siapa mereka yang pertama kali berpegang teguh dengan agama Allah? Adalah para sahabat. Sehingga para sahabat di atas al-haq. Tidak ada keraguan. Oleh karena itu, mengikuti sahabat adalah wajib. Karena mengikuti orang-orang yang di atas al-haq. Ini sisi pendalilannya. Ayat yang keempat. Firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa 115. Yang Allah mengatakan, "Wa may yushakikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Dan siapa menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah jelas baginya petunjuk, lalu dia mengikuti jalannya orang-orang yang mengikuti selain jalannya orang-orang mukmin, maka kami palingkan kemana dia berpaling. Ini kami biarkan dia leluasa dalam kesesatan, dan kami masukkan dia ke dalam neraka jahanam, dan itu sejelek-jelek tempat kembali. Di dalam ayat ini, kata Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, di dalam Damu Ta'wil, fi bayani wujubi tibaihim wal khasi ala luzumi madhabim masluki sabilihim wa bayani zalika minal kitab sunnah wa akwali al-imah. Di sini dalam bab terdapat keterangan wajibnya mengikuti mereka, mengikuti para sahabat, dan anjuran untuk konsekuen dengan madhab mereka, menempuh jalan mereka. Maka dari ayat ini jelas bahwa para sahabat adalah orang-orang yang pertama kali mendapat gelar sebagai mukminin, sehingga jalan mereka jalannya ke mukminin. Sehingga kalau orang ikuti selain jalan mereka, selain jalannya sahabat, maka dia masuk golongan orang yang mengikuti bukan jalannya kaum mukminin. Sebab Allah sebutkan dalam ayat ini bahwa orang yang beruntung itu orang yang mengikuti jalannya kaum mukminin. Sedangkan orang yang celaka, orang yang mengikuti selain jalan kaum mukminin. Dan kaum mukminin yang pertama kali adalah sahabat. Maka ayat ini jelas menunjukkan wajibnya kita untuk mengikuti jalannya kaum mukminin. Kalau tidak mengikuti jalan selain kaum mukminin, maka diancam dengan neraka jahanam. Diancam dengan neraka jahanam. Kemudian dalil yang kelima dibawakan oleh Fadilatul Syekh Al-Alamah Abdullah Al-Bukhari hafizahullah wa ra'ah. قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإرباط بن شاريح المشهور. Dalil kelima adalah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Al-Irbad bin Syariah yang masyhur. Hadis ini masyhur, terkenal. Wa fihi disebutkan dalam hadis itu, wa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin. Addu 'alaiha bin nawajid. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Kata Nabi setelah menjelaskan bakal ada malapetaka perpecahan umat, Nabi memberikan solusi, wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khalifah rasyidin yang mendapat petunjuk. Gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham. Dan jauhi oleh kalian perkara baru dalam agama. Sesungguhnya semua bid'ah itu sesat. Al-hadithu akhraju ashabu sunan wa huwa hadithun sahih. Ini hadis dikeluarkan oleh ashabu sunan. Para pemilik kitab sunan. Sunan Tirmidzi, Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Majah. Hadis ini sahih. Hadis ini Rasulullah menjelaskan jalan keselamatan ketika muncul musibah yang berupa perpecahan umat. Jalan keselamatan yang diajarkan adalah berpegang teguh dengan sunnah beliau dan sunnah para khulafaur rasyidin. Ini yang pertama. Yang kedua adalah menjauhi segala perkara baru dalam agama yang diistilahkan dengan bid'ah. Ini jalan keselamatan. Maka barang siapa yang tidak menempuh dua jalan ini, dia terjatuh dalam musibah yang namanya perpecahan umat, iftirakul ummah. Wajhul istidlali qala al-imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Sisi pendalilan dari hadis ini, Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, fa qarana sunnata khulafaihi bi sunnatihi wa amara bi tibaiha kama amara bi tibai sunnatihi. Dalam hadis ini Rasulullah menggandengkan sunnah sahabat, sunnah khalifah rasyidin dengan sunnah beliau, digandengkan. Alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Wajib atas kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Digandengkan. Dan Allah perintahkan untuk mengikuti sunnah tersebut, sunnah para khalifah. Sebagaimana juga beliau perintahkan agar kita mengikuti sunnah beliau. Tidak dipisahkan. Dua-duanya diperintahkan untuk mengikutinya. wa baraka fil amri biha hatta amara bi ayya ud ayu adda alaiha bin nawajib. Dan beliau sampai menguatkan perintahnya untuk berpegang teguh dengan sunnah para khalifah ini, yaitu sampai beliau mengatakan agar sunnah itu digigit dengan gigi geraham, bukan sekedar dipegang. Tambah kuat lagi, digigit dengan gigi geraham. Wa hadza yatanawalu ma aftau bihi wa sannu sannuhu li ummat lil ummah. Maka perintah untuk berpegang dengan sunnah sahabat, sunnah para khalifah ini meliputi apa yang mereka fatwakan maupun apa yang mereka sunnahkan buat umat ini. Yang mereka fatwakan dalam memahami Al-Kitab dan sunnah difatwakan oleh para khalifah Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, fatwa mereka diperintahkan untuk kita ikuti. Apa yang mereka sunnahkan, yang mereka contohkan, kita diperintah untuk mengikuti. Maka jelas dari hadis ini wajib untuk kita mengikuti sunnahnya para sahabat, para khalifah rasyidin. Intaha kalamur rahimahullah. Demikian dari Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Al-Imam Ibnu Qudamah dalam Damu Ta'wil mengatakan, fa amara bit tamasuki bi sunnati khulafaihi kama amara bit tamasuki bi sunnatihi. Dalam hadis ini Rasul memerintahkan agar kita berpegang teguh dengan sunnah beliau, ya, dengan sunnah para khalifah, sebagaimana diperintahkan untuk berpegang teguh dengan sunnah beliau. Penjelasan dua imam ini sama. Wa akhbara anal muhdatsati bid'un wa dhalalah. Dan beliau menghabarkan, yakni Rasulullah menghabarkan dalam hadis ini bahwa semua perkara baru itu bid'ah dan sesat. Rasul tidak mengecualikan. Apa itu bid'ah dan perkara baru? Wa huwa ma lam yuttaba fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala sunnatu ashabi. Yaitu yang tidak diikutkan kepada sunnah Rasulullah, tidak pula diikutkan kepada sahabat. Yani dalam mengamalkannya, kalau itu amalan ibadah, amalan agama, tidak mengikuti sunnah Rasulullah, tidak pula sunnah sahabat. Kalau itu amalan agama. Atau kalau itu keyakinan akidah, itu akidah yang tidak pernah diikuti oleh, tidak pernah diyakini oleh Rasulullah, tidak pernah diyakini oleh para sahabat. Kalau itu akidah. Atau kalau itu adalah perkara mu'amalah juga, Rasulullah dan para sahabat tidak pernah bermu'amalah semacam itu. Nah, ini perkara baru yang muncul belakangan. Belakangan dalam arti setelah masanya para sahabat. Itu yang dikatakan bid'ah. Maka bid'ah, ada bid'ah dalam perkara akidah, keyakinan-keyakinan. Dan ini yang memunculkan kelompok-kelompok dalam umat ini. Pengelompokan dalam umat ini adalah akibat dari munculnya akidah-akidah baru yang tidak pernah ada di masa Rasulullah dan para sahabat. Bagaimana kita kenal akidah Khawarij? Maka mereka adalah orang-orang yang meyakini bahwa pelaku dosa besar kafir. Orang kalau mencuri kafir. Orang kalau berzina kafir. Yang ini tidak pernah diyakini oleh Rasulullah dan para sahabat. Ada orang yang berzina di masa Rasulullah, maka dihukum rajam sampai mati kemudian disalati. Tidak dikafirkan. Sehingga akidah Khawarij ini akidah yang baru, akidah bid'ah. Memberontak kepada pemerintah muslim, akidah bid'ah. Yang muncul dari orang-orang Khawarij. Kemudian muncul Syiah. Dengan akidahnya yang juga tidak pernah ada di masa Rasulullah dan para sahabat. Misalnya mereka meyakini bahwa Ali lebih utama daripada Abu Bakar dan Umar. Sekedar mengutamakan tokoh yang ini tidak pernah diyakini oleh para sahabat. Ini para sahabat meyakini Abu Bakar lebih utama daripada Umar. Umar lebih utama daripada Ali. Daripada Utsman. Utsman lebih utama daripada Ali. Sesuai dengan urutan kekhilafahan itu. Yang diyakini oleh para sahabat. Tapi orang Syiah. Mereka mengedepankan Ali di atas Abu Bakar dan Umar. Ini akidah yang bid'ah. Lebih dari itu. Mereka mengatakan bahwa Ali itu lebih berhak menjadi nabi daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akidah yang sampai tingkatan kufur. Kalau demikian. Sampai tingkatan kufur. Meyakini bahwa malaikat Jibril itu telah berkhianat. Harusnya wahyu risalah diberikan kepada Ali tapi dibelokkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akidah Syiah dalam perkara akidah. Lebih parah lagi dari kalangan Saba'iyah, Rafidhah Saba'iyah yang meyakini bahwa Ali itulah Tuhan. Ilmu Ali dibanding ilmu Allah cuma sesuatu huruf dalam akidah ekstremis Ali ini. Maka di masa itu ketika Ali masih hidup, orang-orang Syiah Rafidhah mengatakan kepada Ali, antahua, engkaulah dia. Maksudnya engkaulah Allah. Ali hukum mereka dibakar hidup-hidup. Ali tidak ridho untuk diperlakukan semacam itu. Dan ini contoh penyimpangan dalam perkara yang memunculkan kelompok-kelompok. Munculnya kelompok Qadariyah, kelompok Jahmiyah, kelompok Maturidiyah, Asy'ariyah. Adalah muncul karena penyimpangan akidah. Di masa ini muncul Tablighiyah, Ikhwaniyah, Sururiyah, Halabiyah. Penyimpangan akidah. Walaupun kadang penyimpangan itu juga sekedar mewarisi penyimpangan yang ada di masa lalu. Tapi toh yang menyebabkan timbulnya perpecahan, iftirak adalah bid'ah dalam perkara akidah. Kemudian bid'ah dalam perkara ibadah banyak terjadi pada kaum sufiyah juga syiah. Kaum sufiyah banyak bid'ah-bid'ah dalam masalah zikir-zikir misalnya. Selain mereka menyimpang dalam perkara akidah, yakni kaum sufiyah juga menyimpang dalam perkara ibadah, zikir-zikirnya. Mereka membagi zikir menjadi zikir khusus dan zikir am. Zikir am, zikir umum. Tingkatan orang kelas syariat. Kelasnya syariat. Orang-orang yang wajib terbebani syariat. Zikirnya lengkap. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Lengkap, masih sempurna, masih bagus. Tapi kadang ditambah dengan apa? Goyang-goyang keleng kepala caranya. Kadang dilakukan dengan cara apa? Dengan cara mematikan lampu. Lebih utama. Kadang ketika menyebut La ilallah Muhammad Rasulullah dan semisal dan selawat-selawat. Diyakini bahwa Rasul, ruhnya Rasul hadir di tengah-tengah mereka. Nah, ini bid'ah berupa amal ibadah dan juga diiringi dengan bid'ah dalam hal akidah keyakinan. Adapun zikir khusus mereka, mereka tidak menyebut lagi la ilaha illallah tapi cukup Allah, Allah, Allah, Allah. Yang lebih khusus lagi, tidak Allah, Allah lagi tapi hu, hu, hu, hu. Nah, orang kalau masuk dalam jamaah kaum sufiyah yang belum kenal zikir mereka, ini ada suara apa kok ha hu, ha hu, ha hu. Nah, itu zikir. Zikir semacam itu zikir khasatul khasah. Orang khususnya orang khusus. Di dalam masalah ibadah banyak ada pada orang sufiyah kebanyakan. Juga syiah. Syiah dalam masalah wudu. maka mereka tidak membasuh kaki. Mereka mengusap kaki. Karena mereka mengatakan dalam Al-Quran, famsahu biru'usikum wa arjulikum, dengan dibaca arjuli. Usaplah kepala kalian dan kaki kalian. Nah, jadi kaki termasuk yang diusap oleh mereka. Adapun kaum muslimin baca wamsahu biru'usikum wa arjulakum, dengan la. Karena arjula ataf kepada aidiakum. Tangan, tangan adalah untuk dibasuh. Maka kaki juga dibasuh karena bacanya sama. Ini kaum muslimin. Maka beda ibadahnya. Dalam hal adzan, kaum Syiah mengganti lafaz hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah diganti dengan hayya 'ala khairil amal. Dan semisalnya. Contoh bid'ah dalam masalah ibadah. Juga salawat-salawat baru yang tidak pernah muncul, tidak pernah ada di masa Rasulullah. Ini bid'ah dalam ibadah. Bid'ah dalam masalah muamalah misalnya. Dalam bermuamalah dengan non-muslim. Ya, biasanya terpengaruh oleh bid'ah akidah. Orang khawaris. Dalam bermuamalah dengan non-muslim. Ekstrim, salah non-muslim itu, orang kafir itu semuanya halal darahnya. Tidak membagi-bagi. Antara itu kafir harbi, kafir zimmi, kafir muahid, muahad atau musta'man. Tidak dibedakan. Pokoknya kalau itu non-muslim kafir, halal darahnya, halal hartanya. Maka mereka biasa menipu yang bukan golongannya. Karena apa? Yang diambil aja halal apalagi nipu. Masuk ke minimarket atau supermarket, ngambil ini dan itu. Yang dimasukin kasir cuma sebagian. Masuk kantong dan sebagainya. Atau mengubah harga, nukar-nukar harga. Harga yang di sini harganya 1 ribu, yang di sini 25 ditukar. Kemudian disetorkan ke kasir. Nah, ini karena ada pengakuan dari seorang ustaz yang dulunya bersama mereka. Saya mengatakan, wah dosa saya gimana ya dulu waktu saya ikut bersama mereka, saya biasa kayak gini. Nah, yang ngaku. Cerita. Nah, itu karena pengaruh bid'ah akidah mempengaruhi bid'ah dalam hal muamalah. Nah, ini semua bid'ah sesat. Baik akidah, ataukah ibadah, ataukah muamalah. Dan kata Rasulullah, semua bid'ah sesat. Lalu bagaimana dengan sebagian ulama yang membagi bid'ah itu jadi dua? Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dolalah, atau bid'ah mahmudah dan bid'ah matmumah. Di antara kalangan ulama Syafi'iyah adalah Imam Suyuti yang juga menyebutkan pembagian bid'ah ini. Tapi sungguhnya kalau kita perhatikan kalam-kalam mereka, tidak ada persisian di kalangan para ulama. Artinya, mereka-mereka yang bagi bid'ah sebagainya adalah hasanah, yang mereka maukan dengan bid'ah hasanah adalah sarana-sarana, fasilitas-fasilitas duniawiyah yang bermanfaat untuk kebaikan agama. Maka disebutkan contohnya bid'ah hasanah adalah membuka ma'had-ma'had, pondok-pondok, membukukan kitab-kitab nahwu, ilmu-ilmu nahwu dibukukan. Ilmu-ilmu bahasa Arab dibukukan. Ini contoh bid'ah hasanah yang mereka sebutkan. Yakni sarana. Bukan perkara ibadah. Bukan akidah. Bukan muamalah. Tapi sarana, teknologi, duniawiyah yang dimanfaatkan untuk kebaikan agama. Mereka yang membagi bid'ah hasanah itu mencontohkan semacam ini. Adapun kalau bid'ah dalam masalah agama, dalam masalah amalan ibadah, maka Imam Suyuti menyebutkan contohnya adalah istighosah di kuburan. Dalam kitab beliau. Juga bid'ah-bid'ah yang sekarang muncul, sudah disebut oleh Imam Suyuti. Contoh-contohnya, masuk dalam golongan bid'ah yang madmumah, yang dolalah. Sehingga sesungguhnya tidak ada persisian. Baik ulama yang menyatakan bahwa semua bid'ah sesat atau yang bagi bid'ah itu ada dua, tidak perselisihan. Karena apa? Karena para ulama yang menyatakan semua bid'ah itu sesat itu menganggap bahwa sarana-sarana tadi bukan dikatakan bid'ah, karena itu perkara mubah. Orang buat bangunan pondok, nggak ada larangan dalam agama. Itu cuma sarana untuk belajar. Orang membukukan kitab-kitab nahwu, cuma sarana untuk belajar. Ilmu nahwu tetap ilmu nahwu, ilmu alat. Sehingga sesungguhnya nggak ada perselisihan. Sepakat bahwa semua bid'ah dalam agama adalah sesat. Baik itu akidah, ibadah, maupun muamalah. Maka Imam Ibnu Qudamah dalam Dzamut Ta'wil mengatakan bid'ah itu adalah segala apa yang tidak mengikuti sunnah Rasulullah, tidak mengikuti sunnah sahabat. Sehingga dalam perkara agama, bukan dalam perkara duniawi atau sarana. Bukan. Demikian dalil kelima yang terakhir dibawakan oleh Syekh Al-Bukhari hafizahullah dalam bab ini, yakni menukil dari Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Kemudian kata Syekh Al-Bukhari, naqlani muhimmani fil babi huna. Ada dua nukilan penting dalam bab ini. Ada dua nukilan penting, yakni kalam ahlul ilmi dalam bab ini. Yang pertama, perkataan Al-Imam Utsman bin Zaid Ad-Darimi fi Kitabil Adim Araddu alal Jahmiyah. Imam Ad-Darimi Abu Zaid Utsman bin Zaid dalam kitab beliau Araddu alal Jahmiyah, bantahan kepada Jahmiyah. Coba judul babnya bantahan kepada Jahmiyah. Artinya bahwa membantah, mentahdir umat dari kesesatan, penyimpangan, bid'ah itu sejak zaman dahulu itu ada. Kitab-kitab para ulama dengan judul Araddu. Araddu, bantahan-bantahan. Itu banyak. Araddu al-Bakri dan sebagainya. Sehingga yang namanya membantah, mentahdir, memberingatkan itu jalannya salaf. Jalannya salaf. Adapun orang-orang yang tidak suka dengan jalan tahdir, panekoh tahdir, membantah, ini akan mengomentari para salaf dengan jamaah tahdir. Jamaah tahdir. Alhamdulillah kita duduk jamaah tahdir. Artinya itu thariqah salaf. Kita bukan jalannya orang yang membiarkan kemungkaran dan kesesatan. Bukan itu jalan kita. Jalan diam. Bukan. Jalan kita jalan bicara. Tahdir. Maka di antara salaf yang telah mendahului kita adalah Imam Darimi ini. Dalam kitab beliau, Ar-Raddu alal Jahmiyah. Beliau mengatakan, Raddan ala qawli ba'dhim fi babir ru'yah. Yaitu dalam rangka membantah perkataan Jahmiyah dalam permasalahan memandang wajah Allah di yaumul akhirah. Yakni kaum mukminin meyakini di yaumul akhirah kelak bakal memandang wajah Allah dengan pandangan mata. Yang mereka tidak berdesak-desakan dalam memandang wajah Allah SWT. Dan itu merupakan nikmat yang paling membahagiakan mereka. Nikmat dalam surga yang paling mereka nikmati, paling buat mereka bahagia adalah memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini diyakini oleh kaum mukminin sejak zaman sahabat sampai zaman sekarang yang mengikuti jalan mereka. Maka orang Jahmiyah membantah akidah ini. Yakni mengingkari akidah ini. Maka dibantah oleh Imam Darimi dalam kitab beliau ini. Beliau mengatakan orang Jahmiyah mengatakan inna la naqbalu hadhil azar wa la nahtaju biha. Orang Jahmiyah ketika menentang akidah ini mengatakan kami tidak menerima azar ini. Tidak menerima periwayatan dari sahabat ini. Dan kami tidak berhujah dengannya. Menolak hadis gara-gara di sana ada penyebutan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Itulah hadis itu. Farada alaih bi qalim, maka Imam Darimi membantah mereka dengan mengatakan, qultu, saya katakan, ajal wala kitaballah taqbalun. Memang benar, bahkan Al-Qur'an kitabullah pun kalian tidak terima, apalagi hadis dari sahabat. Al-Qur'an saja kalian tidak terima. Ini orang Jahmiyah. Ara'aitum illam taqbaluha atas kuruna anaha marwiyatun anis salaf. Bagaimana pandangan kalian jika kalian tidak menerima asar sahabat tersebut? Apakah kalian akan atas sukuna anaha marwiyatun anis salaf? Apakah kalian akan meragukan bahwa akidah memandang wajah Allah di yaumul akhirah itu teriwayatkan dari salaf? Apakah kalian meragukan? Artinya kalau toh tidak mau terima hadis ini, ya sudah. Para salaf ini meriwayatkan dari Rasulullah generasi ke generasi. Apakah kalian, kamu meragukan? Wahai orang-orang Jahmiyah. Ma'suratun anhum. Apakah kalian meragukan bahwa itu asar dari mereka? Mustafidotun fihim, yang itu menyebar di kalangan mereka. Keyakinan bahwa kaum mukminin bakal menang wajah Allah itu di kalangan sahabat menyebar, di kalangan tabi'in menyebar. Ya tawarasuna ha an a'lamin nas wa fuqahihim, yang mereka saling mewarisi dari orang yang paling alim, paling berilmu dari para fuqaha mereka. Qornan ba'da qornin, generasi ke generasi. Kalau toh tidak membawakan hadis, sudah. Ayo kita kembali kepada keyakinan orang-orang yang mendahului kita. Tabi'in, tabi'ut tabi'in, para sahabat. Saling mewarisi bahwa akidah mereka adalah bakal memandang wajah Allah, kaum mukminin di yaumul akhirah. Qalu na'am, niscaya mereka menjawab na'am. Benar. Itu diwarisi. Para sahabat mewariskan kepada tabi'in, tabi'in mewariskan kepada tabi'ut tabi'in. Keyakinan semacam itu. Qulna, maka kami katakan, hasfa hasbuna ikrarukum biha alaikum hujjatan lidakwana anaha masyhurotun marwiyatun. Maka cukup kalian mengakui bahwa keyakinan akidah itu terwariskan dari generasi ke generasi. Itu sudah cukup sebagai hujjah bagi kami. Hujjah yang menguatkan keyakinan kami bahwa akidah melihat wajah Allah itu masyhur dan teriwayatkan. Itu sudah cukup. Kalian mengaku sudah cukup. Sehingga tidak perlu pakai hadis. Tidak perlu pakai kitabullah. Kalau tak pakai kitabullah, toh kalian menolaknya. Pakai hadis, kalian menolaknya. Maka sudah. Kalian mengaku itu sudah cukup bagi kami. Hujah. Tadawalatha al ulama wal fuqaha, yang itu semuanya ditulis, diajarkan oleh para fuqaha, para ulama silih berganti. Fahatu anhum mislaha hujjatan lidakwakum allati kadabtum athar kullaha. Maka sekarang datangkan dari kalian, datangkan oleh mereka, dari mereka, oleh kalian, dari mereka, dari para sahabat atau tabi'in atau imam, hujah yang menguatkan pengakuan kalian. Yang kalian dustakan asar para sahabat semuanya. Kalian dustakan asar para salaf. Sekarang coba datangkan hujah kalian. Yang menunjukkan benarnya pengakuan kalian. Fala takdiruna an ta'tu fiha bi khabarin wal asar. Niscaya kalian tidak mampu mendatangkan satu khabar pun, tidak pula satu asar, satu riwayat. Tidak mampu kalian untuk mengatakan bahwa kaum mukminin tidak memandang wajah Allah. Tidak mampu mendatangkan asar. Karena apa? Karena jelas akidah itu menyebar di kalangan tabi'ut tabi'in. Yang mereka dapat dari tabi'in. Mereka dapat dari sahabat. Menyebar. Masyhur. Maka tidak akan mampu untuk melawan perkara yang masyhur, menyebar di mana-mana, kecuali dengan hujah yang qat'i. yang pas tidak Allah dan Rasulnya. Maka tidak bisa mendatangkan. Tidak bisa mendatangkan. Waqad alimtum insyaallah annahu la yustadraku sunanu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ashabu ahkamuhum wa qadahum illa bihadzal athar. Dan kalian tahu insyaallah bahwasanya tidak mungkin diketahui sunnah Rasulullah, sunnah para sahabat, hukum-hukum mereka tidak mungkin diketahui kecuali dengan asar ini. Asar riwayat-riwayat wal asanid dan sanad-sanad. Jadi untuk mengetahui hukum-hukum Allah, bagaimana sholat, bagaimana wudhu, butuh riwayat. Tidak mungkin diketahui tanpa riwayat. Lah kemudian ketika riwayat menceritakan tentang wajah Allah, kok ditolak? Apa bedanya? Kalau mau masalah wudhu, masalah sholat, mereka terima riwayat benar ini. Tata caranya demikian, ini riwayatnya, ada sanadnya. Tapi kenapa ketika bicara tentang wajah Allah, tentang sifat Allah, kok ditolak oleh Jahmiyah? Apa bedanya? Yang meriwayatkan sama. Asarnya sama. Alama fiha min al-ikhtilaf. Dengan asar dan sanad-sanad yang berbeda-beda. Wa hiya sababu ila dzalik. Itu merupakan tangga atau hubungan yang menyampaikan kepada sunnah Rasul. Sanad-sanad yang membawa riwayat-riwayat ini yang menghubungkan orang kepada sunnah Rasul. Kalau enggak punya sanad, enggak punya riwayat, bagaimana dia tahu? Dia tahu dengan riwayat. Sahabat ke tabi'in, tabi'in ke tabi'in, dan sebagainya. Wa nahdul ladzi daraja 'alaihil muslimun, dan itu merupakan tangga yang ditapai, didaki oleh kaum muslimin untuk sampai kepada sunnah Rasulullah. Pakai tangga yang namanya sanad. Imam Bukhari dari ini dari ini, dari ini, dari ini, sampai kepada sunnah Rasulullah. Tangga. Sehingga tidak bisa menolak. Wa kanat imamahum fi dinihim ba'da kitabillahi azza wa jalla. Dan riwayat itu merupakan imam kaum muslimin setelah kitabullah. Ini riwayat hadis. Yang memimpin kaum muslimin, mengarahkan kaum muslimin adalah al-hadis setelah kitabullah. Sehingga ini merupakan perkara yang masyhur di kalangan para salaf. Minha yaktabisuna al-ilma. Dari riwayat ini, kaum muslimin mengambil ilmu. Baik dalam masalah akidah, baca riwayatnya bagaimana hadisnya. Masalah ibadah, bagaimana tata caranya. Semuanya mengambil dari hadis. Wabiha yakdun. Dengan riwayat hadis, mereka memutusi segala urusan. Hukum pencurian, bagaimana Rasul memutusi? Dilihat. Bagaimana para salaf memutusi? Dilihat. Untuk diterapkan di masa mereka, kaum muslimin. Wabiha yukimun. Dengan riwayat mereka menegakkan. Menegakkan hukum. Wa alaiha yaktamidun. Kepada riwayat itu mereka menyandarkan hukumnya. Berpijak pada riwayat. Wabiha yatazayyanun. Biha yatazayyanun. Dengan riwayat itu mereka menghiasi diri. Wa yarithu al-awwalu minhum al-akhir. Mereka saling mewarisi dari yang pertama sampai yang terakhir. Dalam memahami agama ini. Dalam memahami akidah, ibadah, muamalah. Dengan riwayat saling mewariskan. Wa yubaliguha asyhadu minhumul ghaiba. Yang tidak hadir, tidak mendengar langsung, menyampaikan kepada yang tidak hadir. Yang hadir, menyampaikan kepada yang tidak hadir. Karena sebagian orang yang menteri hadis kadang berhalangan hadir. Maka dia mendengar dari yang hadir. Ihtijajan biha wahtisaban fi adaiha ila man yasma'uhu. Orang yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir sebagai hujah. Menyampaikan hujah. Dan mencari pahala dengan menyampaikan kepada orang yang mendengarnya. Disampaikan untuk mencari pahala. Sehingga semangat mencari hadis dan menyampaikan hadis besar di kalangan salaf. Yusamunaha as-sunnan wal-athar. Mereka menamai hadis-hadis itu dengan istilah sunnah atau athar. Ini yang ditolak oleh orang Jahmiyah. Wal fikha wal ilma. Juga mereka namai hadis itu dengan fikih. Mereka namai ilmu. Sehingga istilah ilmu, kalau datang istilah itu dari salaf, mungkin maksudnya adalah hadis. Sehingga talabul ilmi adalah orang pencari hadis. Istilahnya, bagi salaf demikian. Ilmu maknanya hadis. Yadribuna fi talabiha syarqal ardi wa gharabaha. Mereka dalam mencari hadis menjelajahi bumi timur dan barat. Berjalan ke sana kemari. Mencari hadis, mencari guru yang mengajarkan hadis. Yuhilluna biha halallah, halalallah. Dengan hadis itu, dengan riwayat itu, mereka menghalalkan apa yang Allah halalkan. Karena apa? Punya hadis. Dalilnya ini halal. Yuhirumuna ma biha haramahu. Mereka mengharamkan dengan riwayat apa yang Allah haramkan. Ahli hadis mengharamkan semua binatang buas yang bertaring dan burung yang bercakar. Ini binatang buas yang menerkam mangsanya dengan taringnya, burung yang menerkam mangsanya dengan cakarnya. Diharamkan oleh ahli hadis. Kenapa? Karena mereka punya riwayat. Punya dalil. Sehingga mereka mengharamkan apa yang Allah haramkan. Dalam apa? Dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa yumayyizuna biha bainal haqqi wal batil. Dengan riwayat mereka membedakan antara al-haq dan al-batil. Keyakinan yang menyatakan bahwa azab kubur itu tidak ada, batil. Kenapa? Riwayatnya jelas ada azab kubur. Ini akidah batil. Ini akidah yang hak. Ada azab kubur, ada fitnah kubur. Contoh semacam itu. Wa sunan wal bid'ah, mereka memperbedakan antara sunnah dan bid'ah. Dengan riwayat diketahui ini tuntunan sunnah. Ketika ada perkara baru enggak ada dalam tuntunan sunnah, nah, ini bid'ah. Dengan riwayat. Ilmu hadis, ulama hadis, ahli hadis, itulah ahli sunnah. Mereka lah at-ta'ifal mansurah. Wa istadilluna biha ala tafsiril Qur'an wa ma'anihi wa ahkami. Dengan riwayat, mereka berdalil dalam menafsirkan Al-Quran, memahami makna-maknanya dan hukum-hukumnya. Dengan apa? Dengan riwayat. Bahwa ayat ini, tafsirnya demikian, maknanya demikian, maksudnya demikian. Dengan riwayat. Sehingga, mereka menafsirkan dalam sebuah ayat bahwa alladzina amanu, Allah mengatakan alladzina amanu walam yaltabisu imanuhum bidzulmin, walam yaltabisu imanuhum bidzulmin, orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan imannya dengan kezaliman, mereka tafsirkan zalim adalah syirik. Tafsirnya syirik. Tidak mencampurkan iman dengan kesyirikan. Kenapa ditafsirkan demikian? Karena riwayat. Tafsirkan dengan riwayat. Maka para ulama awal kali yang menulis kitab tafsir adalah at-tafsir bil ma'thur. Tafsir dengan riwayat. Pertama kali menulis kitab tafsir dalam buku yang besar adalah ulama madzhab Syafi'iyah, yakni Imam Abu Ja'far Muhammad Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah taala. Kitab tafsir dari kalangan ulama Syafi'iyah, tafsir riwayat dengan hadis-hadis. Sehingga ahli hadis itu orang yang paling tahu tafsir Al-Quran. Orang yang paling tahu tentang tafsir Al-Quran. Sehingga mereka menafsirkan Al-Quran dengan riwayat, dengan hadis. Umar bin Khattab pernah mengatakan, kalau ada orang membantahmu dengan ayat Al-Quran, bantah dengan hadis. Karena ahli hadis lebih tahu tentang Al-Quran. Ahli hadis lebih tahu tentang Al-Quran. Karena tahu tafsirnya, tahu maknanya. Wa ya'rifuna biha dhalalata man dhalla 'anil huda. Dengan riwayat, mereka bisa mengenali orang yang sesat dari petunjuk. Kesesatan di mana? Kesesatan di sini. Akidah dia tidak cocok dengan riwayat ini, hadis ini. Amal ibadah dia tidak cocok dengan hadis ini. Bisa mengetahui kesesatan orang yang sesat. Faman raghiba anha fa innama yarghabu an athari salaf wa hadihim. Maka orang yang membenci riwayat, menolak riwayat, sesungguhnya mereka adalah orang yang membenci asar para salaf dan petunjuk mereka. Siapa itu? Asar para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Itu yang mereka benci, asarnya sendiri. Sesungguhnya agama ini diwaris dari mereka. Mereka benci ini, akhirnya memahami dengan akal mereka sendiri agama. Ini penyebab mereka menyimpang dari suatu mustaqim. Mereka tinggalkan riwayat dalam memahami agama. Mereka bersandar kepada kemampuan akal mereka sendiri. Maka mereka menjadi orang yang sesat, akalaniun istilah bagi mereka. Yang zaman sekarang dikatakan dengan sebagai orang-orang yang rasionalis, liberalis, lebih menyandarkan pemahamannya kepada kemampuan akal semata. Mereka tinggalkan riwayat. Wairidu mukhalafatuhum, mereka yang menolak hadis, menolak riwayat adalah ingin menyelisih salaf sebenarnya. Ingin meninggalkan salaf, tidak butuh pada mereka. Ini saya pembaharu, kata mereka. Atau dengan istilah zaman sekarang merupakan cendekiawan intelektual di zaman sekarang. Tidak butuh pada riwayat. Ini zaman reformasi, hadis pun harus direformasi, kata mereka. Yatakhidha dinahu hawahu, dalam rangka untuk menjadikan hawa nafsunya sebagai agamanya. Dalam beragama, apa yang mereka cocoki saja yang mereka ambil. Ini hawa nafsunya dijadikan sebagai agama. Yang disukai hawa nafsunya, yang dicocoki oleh hawa nafsunya, itu yang dijadikan agama. Ketika menggunakan akal. Tapi kan tidak cocok dengan akal, wah tidak cocok dengan akal. Itulah. Walaupun itu riwayat yang sahih. Baru diterima. Kalau memang sesuai dengan akal, baru diterima. Nah, pada dasarnya, mereka bukan menggunakan riwayat, tapi menggunakan akal untuk memahami agama. Baru diterima riwayat kalau cocok dengan akalnya. Nah, ini akalanium. Rasionalis, liberalis. Wa idza awwala kitaballah bi ra'yihi khilafa ma anna anallahu bihi. Dan tujuan mereka adalah untuk mentakwil kitabullah dengan ra'yu, dengan akal mereka, dengan semau mereka. Karena apa? Karena mereka enggak dibatasi oleh riwayat, maka ini tafsir dibawa ke mana-mana terserah mereka. Ini yang mereka maukan. Dengan menolak riwayat, mereka ingin menafsirkan Al-Qur'an dengan semau mereka. Walhamdulillah Allah menjaga agama ini. Dengan Allah bangkitkan para ulama hadis yang menulis kitab tafsir Al-Quran dengan riwayat para sahabat. Ini menjaga kemurnian agama. Maka rujukan umat ini dalam memahami Al-Quran adalah kitab-kitab tafsir. Yang di sana disebutkan riwayat-riwayat para sahabat dalam memahaminya, menjelaskannya. Tidak bisa lepas umat dari karya para ulama terdahulu. Yang mereka telah mewariskan ilmu mereka untuk umat ini. Maka kita akan lihat bahwa orang-orang yang meninggalkan kitab para ulama salaf. Pasti mereka adalah orang yang menyimpang pemahamannya. Menjauh dari jalan para sahabat. Otomatis. Otomatis. Fa in kuntum minal mu'minin wa alam min haji aslafihim faktabzul ilma min asarim. Jika kalian itu orang mukmin, kalian mau berjalan menempuh jalan salaf kalian, maka ambillah ilmu dari asar mereka. Ambillah ilmu dari riwayat yang datang dari mereka. Itu ilmu. Waktabizul huda fi sabilih, dan ambillah petunjuk melalui jalan mereka. Untuk cari petunjuk, pelajari jalan mereka. Ini akan dapat petunjuk. Ilmu. Waradu bihadal asar imaman. Dan ridholah terhadap asar sebagai imam. Terhadap riwayat sahabat sebagai imam yang membimbing kita, mengarah kita. Ridholah, terimalah. Imam kita adalah riwayat yang datang dari sahabat. Kama radhiya bihal qaumu li anfusihim imaman. Sebagaimana mereka, para sahabat, ridho riwayat itu sebagai imam mereka. Para sahabat, dalam berjalan, imamnya adalah riwayat yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang diikuti. Maka mereka menjadi orang yang berhasil mendapatkan tazkiyah dari Allah SWT. Direkomendasi sebagai orang-orang yang bakal masuk surga. Dengan sebutan As-Sabiqun Al-Awwalun. Allah telah sediakan surga bagi mereka yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Keberhasilan mereka Allah akui. Dengan sebab apa? Menjadikan riwayat sebagai imam yang depannya. Diikuti. Fala amri ma antum a'lama bikitu billahi minhum wala misluhum. Maka demi Allah, kalian itu tidak lebih tahu tentang kitab Allah daripada mereka. Tidak pula orang yang semisal mereka. Kalian tidak lebih tahu dalam masalah kitab Allah. Ini orang-orang Jahmiyah. Walau yang mungkinul iktidau bihim ila bitibi hadil azhar ala maturwa. Tidak mungkin untuk mengikuti jalannya para sahabat. Meneladani mereka kecuali dengan melalui asar. Sanad-sanad tadi. Melalui jalur periwayatan. Sebagaimana yang diriwayatkan dari sahabat. Faman lam yakbalha. Fa'innahu yuridu ayataba ghera sabilil mu'min. Maka siapa yang tidak mau menerima riwayat. Tidak mau mengikuti jalannya sahabat. Berarti dia menginginkan untuk mengikuti selain jalan kaum mukminin. Demikian Imam Dari menjelaskan. Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa 159. Wa yattabi' ghaira sabilil mukminin. Dan mereka telah menantang Rasul mengikuti jalannya selain jalan kaum mukminin. Nuwallihi ma tawalla. Kami palingkan kemana dia berpaling. Wa nuslihi jahannam. Kami masukkan neraka jahannam. Wa sa'at masira. Sejelek-jelek tempat kembali. Jahannam itu. Ya. Ini penjelasan dari Imam Darimi. Nukilan pertama. Yang penting untuk dipahami. Ya, bahwa di masa dahulu, di masanya Imam Darimi. Orang pun dianggap sesat. Menyimpang. Tidak mengikuti jalannya kaum mukminin. Karena tidak mengikuti riwayat yang datang dari sahabat. Ukurannya seperti itu. Di masa dahulu. Demikian pula zaman sekarang. Tidak ada bedanya. Agama tidak berubah. Agama tidak berubah. Masalah dunia boleh berubah. Teknologi boleh lebih maju. Dibanding zaman lampau. Tetapi masalah agama tidak berubah ajarannya. Dan masalah pengetahuan tidak mungkin kita bisa melebihi pengetahuan sahabat. Tidak mungkin. Karena apa? Mereka langsung mendengar wahyu. Langsung menyaksikan turunnya wahyu. Di mana tempat turunnya? Tentang apa ini wahyu turun? Mereka menyaksikan langsung. Langsung memaham tanpa dijelaskan. Apalagi mereka menerima penjelasan langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mereka beliau ditugaskan oleh Rasul untuk menjelaskannya. Maka tidak mungkin ada orang yang bisa melebihi ilmu sahabat setinggi apapun keimamannya. Keimamannya. Bukan sekedar intelektual, cendekiawan bukan. Keimamannya setinggi apapun tidak mampu melebihi ilmu sahabat. Ini dari Imam Darimi. Nukilan kedua yang penting dari Imam Ibnu Qudamah dalam Tamu Ta'wil. Kata beliau. Faqad sabata wujubu tibai salaf rahimahumullah rahmatullah alaihim bil kitab wa sunnah wal ijma. Telah pasti wajibnya ngikuti jalan salaf berdasarkan kitabullah, sunnah Rasulullah maupun ijma ulama. Wajib ngikuti salaf ijma umat ini. Wal ibratu dalat alaihi. Demikian pula ibrah. Secara kesimpulan ataupun secara akal sehat pun menunjukkan demikian. Bahwa wajib mengikuti salaf. Kenapa? Karena salaf, ini para sahabat, Muhajirin dan Ansor, sudah dijamin masuk surga. Dijamin masuk surga. Ngikuti jalan mereka berarti ngikuti jalan kaum mukminin yang arahnya sama ke surga. Tidak ngikuti jalan mereka berarti tidak ngikuti jalan kaum mukminin. Ngikuti jalan yang bukan jalan kaum mukminin. Arahnya kemana? Kata Allah, wa sa'at masyiro. Jahannam itu sejelas-jelas tempat kembali. Ketika tidak ngikuti jalan sahabat. Sehingga sepakat kitabullah, sunnatullah, ijma ulama dan juga nalar yang sehat. Mengikuti jalan salaf itu wajib. Fa'ina salafa la yakhlu min ayyakunu musibina au muhtian. Sebab salaf itu tidak luput dari dua kemungkinan. Salah atau benar. Salaf yang benar, yakni jalannya para sahabat. Salaf yang salah, yang bukan jalannya sahabat. Cuma dua kemungkinan itu. Fa'ingkanu musibin wajabat tiba'um. Kalau mereka itu benar, wajib diikuti. Jalan sahabat, jalan yang benar. Wajib diikuti. Li'anahum, li'anna itiba'as sawab, wajibun. Karena ngikuti yang benar itu wajib. Ngikuti yang benar itu wajib. Warukubul khata' fil i'tiqad haram. Dan ikuti yang salah dalam masalah akidah haram. Akidah yang bukan akidah sahabat diikuti haram. Salah, batil, sesat yang bukan akidah sahabat. Wala anahum idza kanu musibin kanu ala siratul mustaqim. Dan sebab ketika mereka itu di atas kebenaran berarti mereka di atas jalan siratul mustaqim. Wa mukhalifihim muttabi'un li sabili syaitan, sedangkan yang menyelisih mereka berarti mengikuti jalannya syaitan. Mengikuti jalannya orang yang benar berarti di atas jalan mustaqim. Menyelisih jalannya orang yang benar di atas jalan syaitan, enggak ada kemungkinan ketiga. Cuma dua itu jalan. Al-hadi ila siratul jahim, yang syaitan itu menunjuki manusia kepada jalan neraka jahim. Mengarahkan kepada neraka jahim. Itu syaitan. Wa qad amarallahu bi tibai sabilihi wa siratihi. Dan Allah telah perintahkan semua hambanya untuk mengikuti jalan dia, jalan Allah. Mengikuti siratnya Allah. Wa naha an tibai ma siwah. Dan Allah melarang mengikuti jalan selain jalannya Allah. Selain jalannya Rasulullah. Allah larang. Yang diperintah mengikuti jalan Allah dan Rasulullah. Dalam firman surah Al-An'am 153 kata Allah, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Dan bahwasanya inilah jalanku yang lurus, ikutilah dia. Ini perintah Allah. Ini jalannya. Allah perintahkan Rasul untuk mengatakan ini jalanku. Lurus, ikutilah dia. Wa la tattabi'us subula, dan jangan ikuti jalan-jalan itu. Fatafarraqu bikum an sabili, jalan-jalan itu akan mencerai-berikan kalian, memisah-misahkan kalian, menjauhkan kalian dari jalan Allah. Jalan kalau itu bukan jalan Rasulullah akan menjauhkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dzalikum wasaqukum bihi la'allakum tattaqun. Itu yang Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Wasiat Allah dalam surah Al-An'am ini di antara wasiat yang diberi stempel oleh cincin dengan cincin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Mas'ud. Maka kata beliau, siapa yang ingin melihat wasiat Rasulullah yang diberi stempel dengan cincin beliau, maka bacalah surat Al-An'am 151 sampai 153 ini. Wa in za'ama za'amun annahum muhti'un. Jika ada orang menyangka bahwa mereka salaf itu salah, sahabat itu keliru jalannya, karena qadihan fi haqqil Islam kulli, berarti dia telah mencacat hak Islam secara total. Mengatakan jalan sahabat itu salah, berarti telah mencacat Islam secara total. Siapa mereka? Rafidah. Syiah Rafidah. Bukan sekedar mengatakan para sahabat itu salah, bahkan mengatakan kafir Abu Bakar dan Umar. Syarafidah. Agama Ja'far bin Abi Thalib tidak sama dengan agamanya Abu Bakar dan Umar. Kalau sama, tidak akan mengkafirkan. Di masa ini pun, dalam sebuah video yang kita dapati dari YouTube, disebutkan tentang, menyebut tentang Abu Bakar dan Umar, huma akfaru min Amerika. Keduanya, Abu Bakar dan Umar itu lebih kafir daripada Amerika. Diwarisi agama Rafidhah yang di zaman Saba'iyah dulu sampai sekarang diwarisi. Syiah yang Rafidhah. Memang tidak semua Syiah yang mengkafirkan Abu Bakar dan Umar. Tidak semua Syiah. Tapi yang Rafidhah. Khomeiniyah ini. Yang hidup di Iran. Akhirnya semuanya itu. Maka ketika ada yang menuduh bahwa sahabat itu telah salah jalannya, telah mencatat Islam secara total. Li'anahu idza jaza ayuhti'u fi hadza jaza khata'uhum fi ghairihi minal Islam kullihi. Karena jika sahabat itu salah dalam jalan ini, maka lebih mungkin lagi salah. Ya, mereka salah dalam jalan yang lain yang ada dalam Islam ini. Lebih mungkin lagi salahnya lebih besar lagi. Wa yam bagi an alla tunqal al ahbaru allati naqlu, dan tidak pantas kalau sahabat itu salah jalannya, tidak pantas berita-berita riwayat-riwayat dari mereka itu disampaikan dari generasi ke generasi, diwariskan. Tidak pantas orang jalannya salah kok diwariskan riwayatnya, kenapa, untuk apa? Orang salah, orang menyimpang, buat apa diriwayatkan jalannya? Harusnya dibuang supaya umat selamat dari penyimpangannya. Tetapi Allah menjaga riwayat mereka, terbukukan oleh para imam umat ini. Wala tusbata mu'jizatun Nabi sallallahu alaihi rawauha. Demikian pula tidak akan ditetapkan mukjizat-mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi yang diriwayatkan oleh para sahabat. Kita tahu mukjizat Nabi. Demikian-demikian, pernah mengucur air dari tangannya. Pernah susu satu gelas diminum oleh 70 orang tidak habis-habis. Dan sebagainya. Ini mukjizat. Kita tahu dari siapa? Dari riwayat sahabat. Kalau mereka itu orang yang salah, ditolak riwayatnya, tidak tahu kita mukjizat. Tidak kenal mukjizat. Padahal mukjizat mesti ada di setiap Rasul. Mesti ada. Maka demikian akibat menolak riwayat. Fatabdulur riwayatu wa tazlu syariah, sehingga riwayat hilang maka syariat pun hilang. Enggak ada syariat kalau enggak ada riwayat. Bagaimana orang mau wudu? Bagaimana orang mau salat? Caranya bagaimana? Allah perintahkan salatlah dalam Al-Qur'an. Wudulah. Bagaimana cara haji? Kalau enggak ada riwayat. Hilang agama, hilang syariat. Orang enggak bisa beramal kecuali dengan apa? Dengan logika, pendapatnya akhirnya, gini wudhu itu. Yang lain, gini enggak. Semakin besar perselisihan. Wala yajuzu li muslimin an yakula hadza wala ya'ti kidah. Maka tidak boleh kita meyakini, seorang muslim meyakini, bahwa sahabat itu jalannya salah. Sama sekali tidak boleh. Tidak boleh mengatakan, tidak boleh meyakini yang seperti itu. Bahkan, jalan mereka adalah yang satu-satunya benar dan wajib diikuti. Maka makultu al-adil tu kasratun, dan sebagaimana telah kami katakan, dalilnya sangat banyak. Dalil yang menunjukkan bahwa jalan mereka jalannya yang benar, yang wajib diikuti adalah jalan sahabat, jalan salaf, itu dalilnya sangat banyak. Sehingga apa yang beliau jelaskan ini menjadi penjelasan yang sangat melapangkan hati kita, menenangkan dada kita, akan akidah kita, keyakinan kita, bahwa jalan salaf itu tidak ada pilihan yang lain bagi kita, bagi seluruh kaum muslimin. Siapa yang ingin menginginkan surga, ingin dimasukkan dalam surga, maka tidak ada pilihan ketiga, tidak ada pilihan kedua, cuma itu jalan salaf, yaitu para sahabat, karena mereka adalah orang yang telah dijamin surga oleh Allah SWT. Ngikuti mereka berarti ngikuti ke arah yang sama ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jalan Allah wa iyyakum minal mutabina sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi. Semoga Allah jadikan kita tergolong di antara orang yang mengikuti jalan Rasul dan para sahabat, dan Allah beri taufik kita untuk terus istiqomah di atasnya sampai Allah mengembalikan kita ke sisinya sebagai orang-orang yang diberi hidayah untuk istiqomah di atas jalan salaf tersebut. Mungkin itu yang kita baca pada sore hari ini, semoga bermanfaat. Insyaallah biarlah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Jika ada benarnya alhamdulillah minallahi taufiq wa hidayah, adapun jika ada kelirunya mungkin dari saya pribadi atau dari syaitan, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan apa yang lebih lurus darinya, dan al-afu minkum ala taksir. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.